di dalam Twitter itu. Ibadah ya, itu ada 10 seri. Tweet. Salah satu ibadah. Ibadah bukanlah ketika orang menjabat tanganmu, kamu turun dari panggung dan berkata, waduh saya sangat diberkati oleh pelayanan. Not that. Itu seringkali suara setan juga. Membuat kita lupa, ngerti ya. Pujian tulus pun bisa jadi suara setan. Kalau kita menampungnya dengan cara yang salah. Kadang-kadang makian orang dan ejekan orang bisa jadi sumber kekuatan yang menggairahkan. Kalau Tuhan mengubahnya dengan cara yang hebat. Selamat menjadi saksinya. Selamat beraksi dalam hidup nyata. Kita berdoa, Susan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman hidup yang boleh kami dengarkan. Kami bersyukur, kami berterima kasih biar Tuhan terus menopang dalam keseharian. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang sudah memanggil kami. Buat kami lebih dalam menyadari dan selalu rajin memeriksa diri. Apakah kami sudah seperti yang Kau kehendaki. Terus teguh untuk berpacu, berubah ke arah yang Tuhan mau. Bukan dengan kekuatan diri, tapi Roh Kudus peka mendengarkan pimpinan-Mu. Kami berdoa, biarlah mata di sekitar kami melihat, merasakan kehadiran kami sebagai orang percaya. Mereka melihat hidup kami yang terukur, teruji. Mereka tahu Tuhan hidup di kehidupan ini. Terima kasih. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami supaya hidup kami terus berjalan pada jalan-Mu dan tidak melenceng dari apa yang Tuhan mau. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jadikan kami laskar-Mu yang tangguh. Terima kasih untuk gereja ini. Pinta kami Tuhan, bukan bagaimana gereja ini bisa kami buat besar, tapi menjadi benar. Engkaulah sang kebenaran itu. Karena itu biarlah Tuhan bermurah hati menolong kami. Jikalau ada berkat Tuhan membuat gereja ini menjadi besar, sadar ingatkan kami. Tak ada jasa yang luar biasa yang kami lakukan. Karena tiap apa yang kami kerjakan justru menguntungkan kami. Membawa kami makin dekat kepada Tuhan. Karena itu kami tidak pernah memberi keuntungan pada pekerjaan Tuhan. Karena memang kami tidak mampu dan Engkau tidak butuh apapun dari kami. Karena itu ajar kami bersyukur. Betapa ajaibnya keberadaan kami yang Tuhan libatkan dalam karya Tuhan yang mulia itu. Terima kasih. Apa yang sudah kami kerjakan sebagai saksimu, biar Tuhan yang berkati. Saya mau berdoa untuk keluarga Joycer, ibunya yang Tuhan sudah panggil. Berkati keluarga ini terus hidup dalam pengharapan yang penuh. Berikan kekuatan penghiburan pada keluarga yang ditinggalkan. Khususnya untuk Joycer juga dalam hidup pengabdian pelayanannya. Di kedukaan kehilangan orang tua. Biar mampu untuk melihat dengan mata iman. Syukur kekuatan hidup sebagai orang yang mengenal Tuhan. Berkati dalam pelayanannya sehingga dia sungguh justru menikmati hidup pemeliharaan ini dan makin bermutu dalam pelayanan yang dijalani. Tuhan tolong, Tuhan tuntun, pimpin senantiasa. Jadikan dia laskar-Mu yang tangguh yang mewarnai perjalanan gereja-Mu. Kami serahkan Joycer dalam tangan Tuhan. Hanya kami semua berdoa juga di dalam panggilan kami sebagai tubuh Kristus, peduli satu dengan yang lain dan saling memperhatikan. Sehingga kami boleh bersama-sama menikmati kehidupan ini sebagai berkat Tuhan, sebagai tubuh Kristus. Demi Yesus Kristus, kami berdoa, kami memohon. Amin.